السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله. Pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang Allah dapat kita meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Kita telah sampai kepada hadis 633, hadis Abu Dzar. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subul Salam وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. daripada أبو ذر رضي الله عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda, afan, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulan, yakni tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dan disahihkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini telah diriwayatkan melalui berbagai jalur periwayatan daripada Abu Hurairah dengan lafaznya, jika kalian berpuasa maka berpuasalah pada hari-hari terang atau purnama. Dinamakan juga hari-hari ini sebagai hari biub, hari-hari terang atau hari-hari yang malamnya, bulannya purnama. Hadis riwayat Nasa'i, Ahmad dan Ibn Hibban dalam lafaz lain diriwayatkan oleh Nasa'i, jika kalian berpuasa maka berpuasalah pada hari-hari biub, iaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Perawi-perawi kitab As-Sunan meriwayatkan daripada Abu Qatadah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa biub, iaitu tanggal 13, 14, 15. Lalu beliau bersabda, puasa pada hari itu bagaikan berpuasa setahun. Makna bukan 3 hari saja, makna tiap-tiap bulan. Awal dilakukan tiap-tiap bulan. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. An-Nasa'i meriwayatkan pada hadis marfu' daripada Ibnu Jarir, puasa 3 hari dari tiap bulan bagaikan puasa sepanjang masa, iaitu puasa hari-hari biub. Jadi 3 hari yang kita katakan tadi, yang kita bincangkan juga berkenaan dengan puasa 6, telah kita bincangkan berkenaan puasa 6, bahawa seseorang yang dapat berpuasa Ramadan lalu mengikutkan 3 hari, dia akan seolah-olah berpuasa sepanjang ramadhan. Tetapi kita katakan juga bahawa jalan keluar bagi mereka, bagi wanita-wanita yang mungkin dalam masalah mengejarkan masa tersebut, kita kata mereka mempunyai beberapa masalah yang mungkin kadang-kadang tak dapat dielakkan, sama ada tidak dibenarkan oleh suaminya atau dengan sebab-sebab yang lain. Maka kita katakan bahawa inilah peluang mereka untuk merebut dalam mendapatkan puasa sepanjang tahun, iaitu puasa 3 hari pada setiap bulan. Ada juga hari-hari yang menyebutkan puasa 3 hari dari hari tiap bulan namun tidak ditentukan harinya, ataupun ditentukan harinya namun bukan 3 yang telah dijelaskan di atas. Jadi telah kita terangkan berkenaan dengan hari-hari yang lain. Begitu juga telah kita terangkan bahawa 3 hari itu bolehlah jadi awal, pertengahan dan akhir. Para perawi kitab Sunan telah meriwayatkan hadis yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada hadis Ibnu Mas'ud bahawasanya Nabi SAW berpuasa 3 hari pada tiap bulan. Muslim meriwayatkan daripada Aisyah bahawasanya Rasulullah SAW berpuasa pada tiap bulan 3 hari. Beliau peduli pada bulan apa beliau berpuasa, maknanya beliau tak kisahlah pada bulan apa yang beliau berpuasa, maka 3 hari beliau berpuasa. Sedangkan puasa-puasa tertentu namun bukan 3 hari di atas, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i daripada Hafsah bahawasanya Rasulullah SAW berpuasa 3 hari dari tiap bulan, hari Isnin, hari Khamis dan hari Senin dari minggu berikutnya. dan tidak ada pertentangan antara hadis-hadis di atas kerana semuanya menunjukkan dianjurkan puasa pada tiap-tiap hari tersebut. Dan setiap perawi meriwayatkan apa yang ia lihat. Jadi kita ada dasar. Dasarnya, apabila seorang perawi meriwayatkan satu perkara, tidak bermakna perkara itu hanya bergantung kepada apa yang diriwayatkan. Bermakna juga kita katakan di sini bahawa perawi yang lain, apabila meriwayatkan yang lain, tidak perlu menafikan periwayatan yang lain. Perawi yang meriwayatkan yang lain. Dan juga dia tak menerangkan bahawa inilah sahaja yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira ada dasarnya, kullu rawin yarwi bima yara, bima yasma, bima yashhad wa bima yushahid. Kita katakan kaedah tersebut. Maksudnya setiap perawi akan meriwayatkan apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi apabila sebab itu kita katakan dalam masalah menjatuhkan niat, bilakah kita jatuhkan niat ihram, kita kata bila-bila masa boleh, selama masa sebelum lagi kita berpindah daripada miqatnya. Maknanya miqat kita nak lakukan, jatuhkan niat itu semasa saja kita, lepas saja kita berwuduk dan kita memakai pakaian ihram, kita boleh jatuhkan niatnya. Begitu juga kita boleh jatuhkannya semasa selepas solat sunat misalnya. Begitu juga semasa kita hendak naik kenderaan, begitu semasa kita nak beredar daripada tempat itu. Jadi kenapa? Kerana semua ada riwayatnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa perawi-perawi hanya meriwayatkan apa yang dia nampak dan dia tahu. Dan ini menunjukkan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, inilah menunjukkan juga amanahnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga menunjukkan di sini bahawa dia tidak ada percanggahan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangkan perbuatannya itu pada masa apabila menunaikan niat tadi, mengulangkannya kepada waktu-waktu yang selain lain untuk mengingatkan sahabat-sahabat supaya mengambil contoh tauladan hajinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaklah kamu mengambil daripadaku manasik kamu. Jadi dengan ini kita katakan tidak ada masalah kalaulah kita nak menjatuhkan niatnya apabila kita selepas saja kita memakai ihram, pakai pakaiannya, atau semasa kita hendak lepas solatnya, lepas kita naik kenderaannya, sebelum kita beredar daripada tempat miqat tersebut, tak ada masalah. Begitulah kerana apa? Kerana kaedahnya setiap perawi meriwayatkan apa yang dia nampak. Di sini juga begitu. Abdullah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa berpuasa 3 hari. Mereka melihat daripada hadis ayat mubdhab. Kenapa? Itu periwayatan yang didengar. Dan ada juga melihat kepada yang lain. Kenapa? Itu periwayatan yang didengar. Tapi ini tak menafikan bahawa, tidaklah menafikan bahawa 3 hari itu tidak tepat. Tapi kita kata itu lagi mengukuhkan 3 hari. Tetapi juga menunjukkan kepada kita bahawa 3 hari ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara. Di antaranya pada hari bid. Di antaranya pada Isnin Khamis. Di antaranya kita boleh juga lakukan sebagaimana yang mereka mengatakan di bulan, pertengahan bulan, akhir bulan. Di mana kita lihat selalu kita dalam itu juga dalam melihat perkara tersebut seperti kita melakukan atau kita melakukan kebaikan pada awal, pertengahan dan akhir. Kerana yang menjadi iktibar ialah supaya kita berterusan dalam keadaan ketaatan. Baik, dari setiap perawi melihatkan apa yang dilihat. Namun demikian, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan, anjurkan atau wasiatkan lebih utama daripada apa yang lainnya. Sedangkan apa yang telah dilakukan Rasulullah mungkin sangat berkaitan erat dengan kesibukan beliau. Kemudian syariat telah menentukan hari-hari bid tersebut. Namun ada 10 pendapat di antara kalangan ulama dalam masalah ini yang telah dijelaskan dalam asy-syarah. Jadi kita ada 10. Kita sebab saya katakan tadi banyak dari pendapat-pendapat yang berkaitan dengan 3 hari pada setiap bulan dipuasakan. Dalam lafaz lain dan dalam riwayat lain kita katakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan pada awal, pada pertengahan dan pada akhir. Ada kuliah kita kalau sempat insya-Allah kita akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan ini, khilaf ulama, 10 pendapat-pendapat ulama berkaitan dengan ini. Kemudian kita pergi pada hadis yang selepasnya. Jadi pada hadis yang telah kita datangkan, kenapa kita katakan 10 seperti sepanjang tahun? Kerana 3 hari berpuasa dikalikan 10 sebulan. Dan kalau tiap-tiap bulan dia berpuasa 3 hari, bermakna setiap bulan dia berpuasa. Dan kalau setiap bulan dia berpuasa, bermakna sepanjang tahun. Dan boleh dinamakan juga dahar, mana sepanjang masa. Maka dengan itu kita katakan elakkan daripada kita kerugian. Peluang ini memang banyak. 3 hari kalau kita puasa bukannya berat kan, tapi berat bagi mereka yang tidak berusaha untuk melakukan mendapatkannya. Kadang-kadang kita bersemangat dah harinya, tak apalah, apa kita datangkan dalil pula, and apa sa'im atau al-mutatawi amir nafsahu fa idza syaa falyutim wa idza syaa fa aftar. Maka seorang yang berpuasa sunat itu dia adalah amir bagi dirinya. Kalau dia hendak maka dia dia berpuasa, kalau dia hendak dia boleh, kalau dia hendak juga boleh berbuka. Jadi kita pun tak salah hari lain kita katakan demikian, padahal kita katakan kita dari dasar lain, kita kata fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kita berazam, bertawakkallah kepada Allah, dengan itu kita akan dapat insyaallah kebaikan yang telah kita berazam untuk dapatkannya. Ada kelihat kita bolehlah mula puasa Senin Khamis, tetapi sebahagian ulama melihat bahawa kalaulah lepas 15 Syaban tidak digalakkan kita berpuasa sunatnya. Tapi ala kulli hal kita katakan kalaulah ini adalah puasa yang kita berazam untuk kita lakukan, buat jadi satu budak adat kita, tak ada masalah. Mana kita mulalah puasa Senin Khamis misalnya, tak ada masalah. Baik. Kita pergi pada hadis yang selepas ni. Sekarang ada berapa Syaban? 5 eh? Masih lagi boleh lagi. Belum pertengahan lagi. Jadi kita banyakkanlah, mulakanlah berpuasa. 6 Syaban. 7, 6, 5, 6 tak kisah. Kita pun tak, saya tak pasti. Yang penting kita kata sebelum 15, sebelum pertengahan. Jadi kita kata masih boleh kita mulakan. Banyakkan puasa pada bulan Syaban ni, sebahagian besar daripadanya pun tidak apa. Kerana Nabi SAW banyak bulan yang paling banyak dia berpuasa hampir penuh dalamnya adalah bulan Syaban. Hadis 63 ni. Rasulullah memerintahkan kami tu, jadi kita memerintahkan itu apa dah? Okey, kita katakan amaran Rasulullah, adakah boleh dibawa bahawa perintah ini wajib? Kita ada dasarnya, kita ada dasar kalau perintah membawa makna wajib. Tapi oleh kerana kita katakan dia tidak wajib, macam mana kita tahu dia tak wajib? Kerana kita tahu bahawa selain daripada selain daripada fardu Ramadan, maka ianya tidak wajib dengan nas Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun Islam. Al-Islam alfan dengan rukun Islam. Al-Islam antashhadu an la ilaha illallah wa an tuqima as-salah wa an tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilayhi sabila. Islam itulah kamu mengucapkan dua kalimat syahadah, kamu mengerjakan salat, kamu memberikan zakat, kamu berpuasa pada bulan Ramadan dan kamu mengerjakan hadis kini kamu mampu. Dan ulama telah bersepakat bahawa yang wajib hanyalah Ramadan. Jadi kalau dah ijma' ulama bahawa mengatakan wajib hanyalah Ramadan, maka selain daripadanya tidaklah wajib, dengan dasar bahawa tak boleh Nabi perintahkan ini. Kita lihat bahawa tidak ada sahabat yang, bukan mana, tidak semua sahabat yang melakukannya, bahkan kita dapati bahawa itu adalah merupakan galakan. Jadi diturunkan perintah yang asalnya wajib kepada sunat. Kerana ada sarif, kerana ada yang penghalanya, yang dituanya, yang berwak dia kepada apa? Kepada sunat. Pada asalnya perintah adalah wajib. Dengan itu kita katakan, dengan apa dasarnya? Dasarnya dengan apa? Dengan kewajipan kita yang diperintahkan Allah untuk kita berpuasa hanyalah Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikannya bulan tersebut, maka puasalah dia. Jadi yang diwajibkan kita berpuasa maka hanyalah bulan Ramadan. Yang kita sepakati juga bahawa telah dipindahkan kewajipan yang lebih rendah kepada kewajipan yang lebih berat, iaitu puasa Asyura kepada puasa Ramadan, dengan dimansuhkan puasa Asyura itu kepada sunat dan diwajibkan puasa Ramadan. Baik, boleh? Baik. Kemudian kita pergi pada hadis selepasnya. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال di sini kita ambil faedah saja bahwa beliau sahabat mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna, maksud sini menunjukkan bahawa di situ ada dia telah berkata. Sebab tu ulama katakan dia yuntaq wa la yuktab, dia dibaca tetapi tidak ditulis. Jadi dengan itu kita katakan sama seperti kaedahnya. Maksudnya kita nampak an Abi Hurairah, kita kena baca kan qala anna Rasulullah SAW, bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Lepas tu awak akan lihat saya bertambahkan. Nanti kenapa Ustaz tambah-tambah ni, ini agaknya salah, silap dan sebagainya. Tidak disengajakan, kenapa? Kerana lafaz itu memang kita katakan adalah ditambahkan. Kenapa? Kerana, dan juga seperti yang lain juga, yuntaq wala yuktab adalah, apabila kita sebut nama sahabat, kita katakan radiyallahu anhu. Begitu juga kita lihat, kalaulah nama Rasulullah SAW tidak disebutkan, dituliskan selawatnya, kita bacakan Allahumma salawatullahi wa sallamu alaih, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau kita bacakan sallallahu ala alihi wasallam. Dan kita galakkan bacakan dengan selawat ke atas ahli keluarganya juga. Itu yang Syekh Utsaimin rahimahullah melihatnya, dan sebab itu kita lihat selawat yang dilakukan oleh beliau adalah sentiasa dengan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه الله أكبر لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه jadi kita kata tidaklah halal dikata di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada bersamanya. Kalau kita lihat, bukan ada bersamanya dalam lafaz tersebut. Syahidun, menyaksikannya berpuasa, melainkan dengan izinnya. Jadi kalau syahidun, lebih kita baik kita terjemahkan kepada menyaksikannya. Maknanya dia nampaklah dia berpuasa. Dengan dia sedar dia berpuasa, maka melainkan dengan izinnya. Hadis muttafaqun alaih dengan lafaz Al-Bukhari dan Abu Daud menambahkan selain pada bulan Ramadan. Dan dalam lafaz Abu Daud, ghaira Ramadana. Hadis ini menunjukkan bahawa memenuhi hak suami lebih utama bagi seorang isteri daripada melaksanakan ibadah sunnah berupa puasa. Sebab kita katakan ada ketika kita lihat wanita-wanita yang hendak berpuasa 6 misalnya, tidak dapat berpuasa kerana suaminya tak benarkan. Suaminya minta khidmat ini, khidmat itu, dia tak mampu, hari itu banyak sangat kerja, dia pun penat, dia tak dapat berpuasa. Begitulah keadaannya kita kata. Jadi dengan itu kita katakan, beliau kalau laksanakan ini, lebih baik ke daripada dia berpuasa 6? Lebih baik, kerana ini adalah wajib. Yang puasa 6 adalah sunnah. Sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah apabila ditanya tentang berkaitan perkara ini, beliau mengatakan untuk dia melaksanakan perkara ini lebih wajib adalah lebih utama daripada melakukan perkara sunat. Bahkan dapatnya dia pahala puasa sepanjang tahun, kalau dibandingkan dengan dapat pahalanya dia melakukan perkara yang wajib adalah lebih utama daripada melakukan demikian. Sebab itu kita tak boleh samakan wanita dengan lelaki. Yang wanita pun dia rasa, alamak, kerugian kita. Kita tak rugi sebenarnya, untung kamu. Kenapa untung? Kerana Allah SWT berikan dengan ketaatan kamu kepada suami kamu, maka Allah SWT memberikan, kita kata apa? Ganjaran yang lebih besar daripada ganjaran sunat yang kamu nak lakukan. Tapi kebanyakan mereka tak sedar. Tak semua. Tak ada, masalah tak sedar bukan tak sedar. Masalahnya kita tak memberikan penjelasan. Kita tak dapat memahamkan. Kita tak dapat memberikan kefahaman. Ilmu pun belum sampai. Jadi kita haruslah kadang-kadang tengok dulu. Ni salah siapa? Salah isteri kita. Kita tanya dia. Jadi sini kita ada dua-dualah kita harus menilai. Ala kelihatan tidak, bukanlah tempat tu menanya siapa salah atau salah. Ni poin untuk kita memahami. Kemudian kita katakan di sini, kalau wanita tersebut maksa diri untuk berpuasa sunat tanpa izin dari suaminya, maka telah melakukan perbuatan haram. Jadi kita ambil faedah. Kenapa kita katakan demikian? Kerana penting sekali. Berpuasa yang wajib, kita tahu tak boleh, tidak mesti berpuasa. Kalau suami kata, jangan puasa, aku tak muka puasa hari ini. Kita kata apa? Tak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Tapi kalau dia kata, puasa Senin, puasa Khamis, puasa Ayyamul Biyud, Arafah, Ashura, Tasu'a sebagainya, maka kita kata kepadanya, lebih utamalah kamu menaati suami kamu. Kerana dengan melakukan itu, kamu akan dapat pahala itu insyaAllah. Kerana siapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan baginya kepada yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Jadi dengan itu kita katakan sebenarnya tak rugi. Sebab itu kita tak boleh meninggalkan perkara yang sunat ini, nak dapat pahala. Tapi kerana melaksanakan yang lebih wajib, maka dengan itu kita kata lebih untunglah kita lakukan yang wajib. Nah, fadal. Boleh? Zaklah. Di mana kita? Puasa Ramadan. Okey, puasa Ramadan. Jadi oleh kerana puasa yang wajib, satu kita Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ghairu Ramadan, melainkan Ramadan. Jadi melainkan Ramadan maknanya Ramadan tak boleh. Tak ada negosiasi kata bahasa orang. Negosiasi tak ada. Tak ada kompromi. Tak ada boleh dia apa dibincang-bincangkan. Tak ada. Bahkan kalau suami tak puasa, kita harus galakkan, harus memberikan dia memberikan dia apa? Memberikan teguran, hikmah lah. Jangan tak hikmah. Kemudian kita katakan di sini, dapat kita keluarkan faedah bahawa sesungguhnya hak seorang suami kepada isterinya sangatlah besar. Kerana kewajipan ketaatannya kepada suaminya dan melaksanakan perintahnya dengan yang makruf, yang baik, dan begitu juga menjawab ataupun menyahut akan keperluan-keperluannya, permintaan-permintaannya yang adil, dan keinginan-keinginan yang dibolehkan. Jadi bersyaratlah semua diminta, kita tak bukan itu kita maksudkan, yang diminta yang dibenarkan oleh syarak, yang patut, yang masuk akal, yang kita kata tak menyusahkan, tak hampir memudaratkan, ini kita kata okey lah, kena taat. Sebab itu Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, sekiranya seorang wanita bernikah kepada suaminya, maka di sini bahawa suaminya lebih memilikinya, mana lebih berkuasa ke atasnya daripada sudut haknya, daripada bapanya kepada beliau sendiri, maka dengan itu ketaatan kepada suaminya adalah lebih wajib. Dengan diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu amiran ahadan ayasuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi yang berkata, "Kalaulah aku memerintahkan seseorang untuk bersujud pada seseorang, sudah tentulah aku akan memerintahkan wanita itu bersujud kepada suaminya." Tapi bersujud kepada seseorang haram hukumnya dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Jadi dengan itu tak bolehlah disebut sujud dengan suami pun. Kenapa? Syariat Nabi tak membenarkan. Tapi kalau Nabi kata, "Kalaulah benar boleh aku minta, aku minta mereka untuk bersujud, sesiapa untuk bersujud dengan sesiapa, serta akan menyuruh wanita untuk bersujud kepada suaminya." Dan ini sini menunjukkan kepada kita bahawa apabila seorang wanita dia berpuasa tanpa dengan keizinan suaminya, maka kita katakan bahawa dia telah melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Pertama di sini kita katakan, kalau seorang suami ini kita pergi pada seorang suami pula. Kalau seorang suami diminta isterinya, "Aku nak berpuasa hari ini." Jangan puasa. Betul ke? Tak boleh kan? Kita kata bukan tak boleh, kita kata tak sesuai gini. Kalau tak ada justifikasi yang betul, buat apa nak larang? Ini perintah Allah. Kita tak pernah pun, kalau dia nak buat benda-benda yang lain yang makruh-makruh, kita tak larang. Yang ini yang nak lakukan perintah Allah, kita larang. Kadang-kadang syaitan pun datangkan idea macam-macam. Orang nak puasa je. Ini tak boleh. Dia minta ini sebagainya. Kita kata tidak. Tak boleh. Kita harus, kita daripada satu sudut, kita harus lihat. Kita kalau menjadi sebab dia berpuasa, kita tahu apa dapat. Puasanya juga kita dapat. Kenapa? Kerana kita menganjurkan dia berpuasa. Dan apabila dia berpuasa, kita akan dapat pahala puasanya, insyaAllah. Jadi kita kata, pada dasar, kita tu hak seorang suami, benar. Tapi pada satu dasar yang lain, kita katakan, perlu seorang suami mengetahui bahawa kalaulah dia menganjurkan kebaikan, betapa baiknya dia. Mungkin dengan dia menganjurkan kebaikan, dia yang mungkin malas nak berpuasa, tengok isterinya puasa, malam dia akan berpuasa. Satu hari ni kalau dia puasa, aku tak buat apa-apa, aku puasa lagi bagus. Kita jadi dengan itu kita kata dia akan tergalak untuk berpuasa. Jadi di sini kita adakan hak isteri kepada suami, kita tahu. Hak suami kepada isteri kita kata, walau kita kata berat haknya kepada apa, kepada beliau, tapi kita katakan dia lebih muasyarah dengan isterinya dengan muasyarah yang baik. Kerana bermuasyarah dengan muasyarah yang baik adalah menunjukkan dia adalah sebaik-baik, sebagai Nabi SAW kata, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah mereka yang paling baik berurusan dengan ahli keluarganya, dan aku adalah paling baik berurusan dengan ahli keluargaku. Jadi menunjukkan di sini, apabila kita bermuasyarah-muasyarah yang terbaik kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, maka sebenarnya kita akan menjadi orang yang mana Nabi katakan, dikatakan dia orang yang terbaik. Jadi pada sudut ini juga kita tak lupa, dengan itu kita gabungkan dalil-dalil semua untuk kita menilai, kalaulah memang hari itu memang ada perkara yang kita nak lakukan yang menyebabkan kita, dia, kalau dia berpuasa akan menyebabkan perkara yang tidak dapat dilaksanakan hak-haknya, maka di sini kita kata okeylah. Tapi bukan setiap masa yang diminta kita akan berada dalam keadaan demikian, maka kita bolehlah benarkan pada waktu yang tersebut. Di sini juga kita dapat menggalakkan seseorang itu dapat supaya bertakwa kepada Allah, dapat kita menganjurkan amar ma'ruf nahi munkar, dan adalah baik kita lihat sebenarnya penyejuk mata, kita katakan kalau kita lihat isteri-isteri dalam mentaati perintah Allah. Agar tetapi sampai mentaati Allah lupa hak kita itu dah diperdaya oleh syaitan. Tapi kita katakan kalau kita jadi golongan yang benar-benar inginkan pendekatan kepada Allah, inginkan dapat apa ganjaran daripada Allah, maka kita tak akan larang perkara-perkara seperti itu. Seperti seorang yang dilarang, seorang apa suami itu melarang isterinya pergi ke masjid. Dilarang. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan melarang hamba-hamba wanita Allah daripada pergi ke masjid Allah. Jadi dengan itu kita kata jangan kita melarang. Tapi kalau ada sebab yang menyebabkan kalau dia keluar ini boleh mendatangkan fitnahnya, atau dia keluar dengan tanpa menutup auratnya dengan baik dan sebagainya, maka di sini ada halangan itu, ada tempat ini. Begitulah keadaannya kita. Kalau kita nak larang misalnya, ada ketika mestilah ada justifikasinya, kita dapat menjawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas kezaliman, bukan atas kita tidak mahukan kebaikan, maka dengan itu kita akan dapatkan kebaikan kedua-duanya. 6. Dan dengan ini kita katakan berpuasa sunat dengan kehadiran seorang suami tidak dibenarkan melainkan dengan izin dan persetujuannya. Manakala kalaulah dia tidak hadir, maka bolehlah dia berpuasa tanpa izinnya. Misalnya suaminya keluar bermusafir pergi mana-mana, di Batam ke? Di Batam kan? Di bagi radio hang, daura je. Salah faham. Sekarang kita kena cakap Batam ada sensitivity ya. Tapi kita dalam kita tahu kita pergi Batam untuk daurah insya-Allah mungkin. Jadi kalau pergi ke sana misalnya, si isteri hari itu free. Tak ada apa. Nak jadi dia boleh berpuasa tak? Perlu minta izin suami dia tak? Kita ada tak perlu. Tapi kalau suami balik sebelum buka puasa, suami apa misalnya menuntut perkara yang membatalkan puasanya. Jadi kita kata apa? Kenalah taat. Tapi dia dapat pahala dengan niat dia berpuasa, dapat pahala juga kita lihat. Jadi kita berapa banyak. Sebab itu kita katakan peluang untuk mendapatkan ganjaran di sisi Allah jangan kita sempitkan. Ada orang tu nak ini mesti dapat ni. Objektif ini hari ini nak berpuasa mesti dapat puasa. Kalau tak dapat puasa, dah tak apa, kita jangan. Kita harus melihat kepada pandangan yang lebih luas lagi. Kalaulah kita nak dapatkan ganjaran, pastikan yang kita tinggalkan ini dapat ganjaran lebih besar. Kita kalau dapat lebih besar, tinggalkan. Dengan sebetulnya kita tinggalkan kerana matlamatnya tercapai. Matlamatnya untuk pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dengan itu kita perlu lakukan. Nah. Begitu juga kita katakan, kenapa kita kata tadi kalau dia tak hadir, tak hadir kenapakah dibenarkan? Kerana apabila dia tidak hadir, tidak ada hak-hak yang perlu kita laksanakan. Jadi dengan itu, dengan dia berpuasa tanpa izinnya pun kita tidak memudaratkan ke hak-haknya. Dan dengan itu larangan untuk berpuasa itu tidak wujud. Tidak wujud. Dan dengan itu pula kita katakan puasa yang wajib pula, puasa Ramadan, puasa qada. Dah tak ada masa lagi kita nak untuk qada, melainkan berapa hari lagi tinggal. Ni lebih-lebih bulan Syaban eh. Ada dah tergesa-gesa, nak start. Yang belum start, belum bayar puasanya, bayar sekarang. Nanti datang nak dekat akhir, datang hit pula, masya-Allah lagi dah tak dapat. Jadi dengan itu kita ada gunakan peluang ini. Peluang ini untuk kita berpuasa puasa qada. Tapi kalau nak berpuasa qada pula, suami kata jangan. Kita kata, kalaulah waktunya mudayyak, tak boleh larang. Kalau muwasa' boleh larang. Kita belajar tentang mudayyak, wajib muwasa' kan. Kalau dia muwasa' dia luas, masih luas lagi masa, dia kan dia larang bulan Rajab. Kita kata tak boleh ke? Boleh lah, larang. Kenapa? Kerana kita kata dia bukan larang, dia cuma suruh tangguhkan. Jadi tangguhkan itu tidak ada masalah. Okey? Jadi kita kata dia dari satu sudut dia semunyi-semunyi berpuasa lah, bukan camouflage lah. Camouflage lain sikit. Kemana camouflage puasa? Tengok lah kelihatan. Suami pun tak rasa yang dia puasa. Okey. Kita kata sebenarnya sebaiknya dia beritahu. Kenapa? Kerana jadi dia dapat salah satu dari kebaikan. Kebaikan apa? Pertama, dia kalau suami dapat benarkan dia, dapat puasa ni. Kalau suami tuntut dia berkarya lebih baik, dia tinggalkan kerana apa Allah, dapat dua kali ganti. Dapat perkara yang lebih baik dari itu. Kenapa je kita tahu berapa. Yang penting banyak nak kira dapat. Kenapa wajib. Kenapa kan demikian? Kerana apabila kita nak, suami kadang datang idea nak, oh, kau puasa, aku nak kau ingat. Biasanya, dia uji kita dengan satu perkara yang kita harus lakukan. Jadi kita lakukan perkara tersebut kerana Allah, kita akan dapat. Dapat pahala kita, kita nak niat puasa tadi, dapat pahala juga kita. Untuk apa? Kita taat. Kita tinggalkannya kerana Allah Ta'ala mentaati perintah Allah supaya mentaati suami kita. Ha, jadi kita kata lebih sebab tu dinamakan sini dari hadis tersebut la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi ithni. Naam. Jadi elakkan daripada nanti kita kata kenapa lemah sangat ni? Ha, dia kata tak ada apa-apa. Rupanya dapat tahu lagi macam mana tak marah kan, nanti marah misalnya. Jadi dengan itu elakkan lagi bagus. Berterus terang dengan suami lagi bagus. Jadi dengan itu kalau puasanya Ramadan tak ada masalah, puasalah. Puasanya puasa nazar, maka kalau dia tentukan waktu-waktu tertentu, maka puasalah. Tapi kalaulah nazar itu nazar umum, maka puasalah pada hari lain kalau disuruh tangguh. Begitulah juga pada puasa-puasa, mengqadakan puasa. Kalau wajibnya muwasa', kita kata lambatkan. Kalau wajibnya mudayyak, maka dah tak boleh kita lari. Melainkan kita lakukan kerana ketaatan kepada Allah lebih wajib daripada ketaatan kepada makhluk. Dan dengan ini juga, sebagian ulama melihat, sesiapa yang berpuasa, seorang wanita yang berpuasa dengan tanpa izin suaminya, maka haram. Bila nak dapat pahala sunat, jadi haram. Kenapa? Kerana tak dapat izin. Tak boleh camouflage lah. Kenapa kita kata tak perlulah. Cuma tak perlu pun camouflage. Kalau suami camouflage boleh tak? Puasa? Boleh, tak salah. Sehingga ada kisah kita lihat salah seorang alim. Dah berapa puluh tahun dia berpuasa, suami isteri tak tahu dia berpuasa. Kerana pergi keluar rumah, dia bawakan bekal, balik rumah dah tak ada bekal, dengan jalan dia orang dikasihkan bekal daripada seseorang, balik rumah dia berbuka dengan isterinya makan malam. Jadi isteri ingatkan dia seperti kita biasa. Begitu juga ulama, kisah-kisah ulama di antaranya ada yang bangun malam isteri pun tak tahu. Masya-Allah. Ini betul-betul kita nak menjaga amalan dia. Kalau dia menangis, dia kata sesama. Masya-Allah. Ini kita katakan di antara apa? Di antara amalan-amalan yang dipelihara, disimpan, ditutup daripada ke pemakluman orang lain. Dan itu adalah kelebihan. Dan ini menjadi dalil juga bahawa kelebihan mengamalkan sesuatu di luar atau selain daripada pandangan, tidak dijauhi daripada pandangan orang ramai, Di antaranya dalil yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada, wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kamu masa kamu solat malam sedang orang ramai tidur. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'u tatawuan fi baitihi bima la yarahu an-nas afdal min salati fi ma la yarahu an-nas. Hadis ni dalam riwayat, saya lupa riwayatnya, tapi dia adalah sahih juga. Yang menunjukkan tentang ketentuan kelebihan solat sunat di rumah. Tapi diterangkan sini, kenapakah solat sunat di rumah? Kenapa? Kerana di situ orang ramai tak melihatnya. Jadi di situ kita katakan, di antara kelebihan kita menutup amalan-amalan salih kita. Tapi kenapa apa kita kata wanita tak menutup dalam bab puasa? Kerana dia ada banyak perkara yang kita lihat, kalau dia tutup tidak sesuai. Disebabkan dia akan apa? Akan terabai dalam melaksanakan kewajipan-kewajipannya. Dan juga di sini kita lihat perlulah bagaimana kita katakan isyrah, muasyarah yang baik terhadap kedua pasang suami isteri, perlulah kita sentiasa melakukannya. Jadi keizinan suami ni perlu tak? Bang, saya puasa, dia tak beri syak, dia tak beri apa tanda misalnya. Cukup tak kita kata dia diam, maknanya reda? Cukup dah. Ini ada permasalahan. Saya ada protes juga. Ulama telah berbeza pendapat. Adakah diam itu as-suqut alamatur reda, sebagaimana sebagian ulama katakan, atau as-suqut alamatur adamir reda? Sebagian mengatakan bahawa sukut itu alamatur reda dengan dalilnya wa idnuha samatuha, bagi wanita yang masih dara, kalau apa di nak dinikahkan dengan seseorang, kalau dia diam, mana itu adalah izinnya. Nabi SAW ada wa idnuha samatuha, dan izinnya adalah diamnya dia. Samatuha sama seperti sukutuha bahasa Arab. Usmut maknanya uskut. Usmut samata yasmutu sakata yaskutu, sama makna. Jadi Nabi SAW kata bahawa diizinnya adalah samatuha. Jadi sebagian besar kita lihat daripada ulama melihat bahawa izinnya adalah dia diam. Imam Suyuti, tak salah saya, dia keluarkan dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahawa diamnya itu tak bermakna redanya, tak bermakna izinnya. Ada keluar masalah khilaf antara ulama, tapi yang lebih kuat adalah wallahu ta'ala alam bahawa izinnya adalah adalah apa, dengan diam ni. Tapi kadang-kadang kita lihat dia diam tapi dia muka merah. Ini kita tahu. Ini dengan isyarat menunjukkan dia tak redha. Kerana kita kenal. Jadi bukan hanya abang dah diam apa? Dah boleh. Awak datang muka saya kan? Jadi kita tu kena tengok. Kita dah tengok muka dah tahu dah kita kan. Ada orang dia okeylah, puasalah. Beri hati dah benar. Namanya orang kata beri hati. Dia tu beri puasa lah. Ini puasa ni kan kita tak kena. Jangan puasa lah ke mananya. Yang kita kata, dengan itu kita katakan bahawa perlu dilihat dan lihat kepada adat. Al-adatu muhakkamah, kita jangan lupa bahawa adat menjadi dia diperhakimkan. Jadi kalaulah satu kita kahwin dengan orang Bulgaria misalnya, wanita daripada Bulgaria, orang Islam lah. Bulgaria pergi. Kerana apa saya nak datang kan? Kerana mereka kalau kata ya, dia gini. Kalau tidak, gini. Terbalik. Kita tadi kita tengok, dia angguk. Jangan lah, maknanya. Tapi dia kata, dia boleh, dia benar kan? Kita salah. Jadi kena lihat juga adat muhakkamah. Adat muhakkamah. Okey? Ini betul. Saya teringat kawan saya. Saya cakap dengan dia giling. Apa ni? Aku cakap. Kita giling maksudnya. Ya maknanya. Kalau gini tidak. Terbalik dia buat gitu. Jadi. Yang saya tahu tu Bulgaria. Pasal kawan dia ada Bulgaria. Jadi poin yang datangkan adalah. Apabila kita mengatakan sesuatu. Kita apabila kita nak dapatkan isyarat yang tertentu yang betul. Kita harus lihat kepada adat kita. Bulgaria dekat Rom, dekat Europe, dekat dengan enam. Baik, ala kulli hal. Jadi ulama menerangkan ada kaedah, iznil urfi kal iznil lafzi. keizinan dari sudut uruf, dari sudut adat, kebiasaan, adalah seperti keizinan dari sudut lafaz. Okay? Jadi kita kata kita harus tahu. Kalau orang Jawa, enggir aja terus. Tapi ada enggir ni kita tahu ni tak. Ni tak tepat lah ni. Tak kena, mungkin dia tak suka. Jangan buatlah. Jadi kita faham eh. Jadi dengan itu kita katakan, perlu kita ambil peran. Apa mana enggir? Ya lah. Enggir. Ya, dah setuju kita. Enam. Baik, kita pergi pada hadis selepasnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyam yawmin, yawm al-fitri wa yawm an-nahri, muttafaqun alaihi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada hari pada dua hari raya, iaitu pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Kenapa dia nama Aidil Adha? Sebenarnya hari nahar lebih baik. Di sebenarnya bukan dua hari raya, kita katakan dua hari. Maknanya sama lah, tapi cuma kita katakan lafaz hadis tersebut adalah Nabi melarang daripada berpuasa pada dua hari, hari raya fitr dan hari nahar. Hari nahar ini terletak pada 10 hari bulan Zulhijjah, dan 10 hari bulan Zulhijjah dinamakan Yaumun Nahri, juga dinamakan sebagai Idul Adha. Kenapa? Kerana hari tersebut bagi orang yang tak mengerjakan haji, yang menjadi keutamaan hari tersebut adalah idnya. Bagi orang yang mengerjakan haji, hari itu adalah dinamakan Hajjul Akbar, haji yang terbesar. Sebab itu ada orang pernah faham Haji Akbar ni apabila jatuh berlakunya pada hari Jumaat. Kita tak salah. Hari Akbar atau Haji Akbar ialah berlaku pada hari yang 10 hari bulan Zulhijjah, itu dinamakan Hari Akbar. Kenapa? Di dalamnya terkandung di sebalik daripada juga hatta wukuf di Arafah pun ada. Bagi mereka yang terlepas misalnya wukuf pada awal 9 hari bulan, boleh lagi berwukuf pada 10 hari bulan Zulhijjah sebelum terbit terbit fajar, belum fajar tiba. Maka boleh pergi seketik walaupun sejenak berada di Arafah, dah kira hajinya. Kerana haji yang menjadi rukun pertama adalah Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji adalah Arafah. Jadi menunjukkan rukun yang pertama adalah Arafah. Jadi apabila kita dapat pada 10 hari bulan Zulhijjah sebelum fajarnya, sebelum subuhnya, maka kita dapat lagi. Dan bagi mereka yang telah dapat wukufnya dahulu, maka mereka akan bermalam di pada 10 hari bulan Zulhijjah, mereka akan bermalam di Muzdalifah. Lepas tu mereka akan pergi ke mana? Kepada Mina. Lepas tu mereka akan menuntut Jamrah Aqabah. Lepas Jamrah Aqabah mereka akan menyembelih nahar. Sebab tu hari itu dinamakan hari sembelih. Kerana hari kita lihat tak ada satu ibadah yang mana Allah lebih suka adalah daripada menumpahkan darah dalam persembelihan. Maka di situ kita katakan hari itu juga dinamakan nahar kerana banyaknya berlakunya nahar. Walaupun ada sebagian besar juga dilakukan zabiha. Walaupun ada makna lain. Tapi makna berkampung dalam satu sudut, iaitu menumpahkan darah. Tapi nahar ini berbeza, dia diberikan kepada apa? Kepada unta. Bagi binatang-binatang lain digunakan zabihah atau zabhun, zabihatun. Baik. Jadi hari tersebut dinamakan hari nahar. Kenapa? Kerana berlakunya nahar. Selepas itu barulah seseorang yang mengerjakan haji boleh bertahalul. Boleh bertahalul maknanya selepas itu dia lepas saja dia mencukur rambutnya, selepas dia sembelih dia boleh bertahalul. Jadi tiga perkara daripada empat perkara kalau haji tamattu' dia dah lakukan, dah kira bertahalul. Tahalul sughra, tahalul kecil. Maka dengan itu apabila dia lepas saja tahalul kecilnya, dia akan pergi kepada Mekah untuk ke Kaabah untuk dia bertawaf-tawaf ifadah. Kalau dia belum lakukan sa'inya, dia akan lakukan sa'inya juga selepas itu. Jadi di sini kita katakan pada hari 10 hari Zulhijjah ini, haji akbar dan haji amalan-amalan haji berapa banyak terkumpul dalam ni pada 10 hari bulan Zulhijjah. Dan hari tersebut bagi orang yang tak mengerjakan haji dinamakan Idul Adha. Jadi Idul Adha adalah hari yang dilarang kita berpuasa. Naam. Dan telah datang ijma' ulama' berkaitan dengan dilarang berpuasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Naam. Dan dengan ini kita katakan Allah SWT menerangkan berkenaan dengan hari tersebut. Dan hari tersebut juga dinamakan sebagai Haji Hajjul Akbar. Begitu juga kita katakan daripada faedahnya, kita dapati bahawa kedua hari ini adalah hari yang mana Allah SWT melarang kita, apa, memerintahkan kita untuk bercanggah dengan hari-hari lain. Kerana hari tersebut kalau kita berpuasa akan menafikan maksud utama Allah jadikan hari tersebut sebagai hari untuk kita bergembira. Hari yang mana Allah suruh kita menikmati akan untuk kita bersyukur. Dan dengan kesyukuran itu adalah makan dan minumnya. Kerana orang gembira tapi tidak makan minum, tak ini kan. Jadi makan minumnya ada misalnya. Begitulah kita katakan juga berpuasa pada hari tersebut apabila kita lihat demikian, naha menunjukkan bahawa diharam. Apabila Nabi kata, Nabi SAW mengatakan Rasulullah, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW melarang daripada berpuasa pada dua hari. Melarang maknanya apa? Haram. Boleh tak kita bawa dia? Bukan haram, dia makruh. Kita kata boleh sekiranya ada dalil, tapi tak ada dalil yang menunjukkannya, maka tetap haram. Jadi dengan itu kita katakan bahawa asul fin nahi al-hadar an-nasu al-asul fin nahi al-hadar. Asal daripada setiap larangan adalah hadar, ini haram. Tak boleh dilakukan. Jadi hari raya ini tidak kiralah yang disepakati oleh orang Islam hari tersebut hari raya. Tak kira bulannya dah besar sikit ke, bulannya masih kecil ke, bulan belum nampak ke oleh sebahagian orang. Tetapi setelah disaksikan dan telah diterima penyaksian orang yang menyaksikannya, maka putus bahawa itulah hari raya. Sebab tu hilal ini dinamakan hilal. Kenapa hilal dinamakan hilal? Di antara sebab hilal dinamakan hilal kerana apabila orang melihatnya, orang dah sudah kecoh lah. Yatahallal as-sabi. Sabi kalau anak kecil lahir, dia buat melalak, pekik. Dan pekikan ini, teriakan ini dinamakan yastahillah. Istahallah yastahillu. Jadi memang halalah. Jadi sebab tu apabila dinamakan hilang, kenapa? Orang yang nampak anak bulan, tiba satu bulan, hari bulan pertama, pasti akan kicau. Dengan itu dinamakan hilal itu hilal kerana orang ramai akan pasti menyaksikannya dan akan ada orang semua akan bersetuju dengannya, maka dengan itu dinamakan sebagai hilal itu sebagai hilal. Jadi dengan itu kita katakan apabila Nabi SAW menyuruh kita berpuasa dengan apa, dengan melihatnya, berbuka dengan melihatnya, maka di sinilah kewajipan kita apabila ada yang menyaksikannya. Cukuplah kita kepada apa yang diterima penyaksian orang yang menyaksikan yang adil. Cukuplah kita berpuasa dengannya, bukanlah tuntutannya lah setiap orang mesti melihat ni. Begitu juga bukanlah dengan tuntutan misalnya apabila falaki atau ahli-ahli hisab dan ahli-ahli falak, mereka telah menentukan hari ini adalah hari raya. Kita tak. Yang menjadi iktibar adalah penglihatannya. Jadi siapa saja yang melihatnya dan menyaksikannya, walaupun kita tersilap, walaupun tersilap. Kenapa? Kerana yang tersilap itu bukanlah kesalahan kita. Kesalahan orang yang menyaksikan. Dan dengan itu kita katakan, bukanlah bermakna kita katakan mesti yang dituntut kita ialah keberadaan sebenarnya bulan itu. Bukan. Ini pun kita kata kadang-kadang masalah yang menjadikan syubhat kepada orang yang mengatakan, kenapa kita beraya sedangkan belum lagi terbit bulan apa anak bulan ni? Kerana pada ikutan perkiraan kita, anak bulan hanya terbit, hanya lahir bila pada hari bulan ini, pada saat ini. Kita kata itu bukanlah yang dituntut. Yang dituntut adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi dengan itu apabila orang ramai dah sepakat, walaupun sama ada terlebih cepat ke terlebih lambat ke, kita kata itulah hari raya kita. Hari raya itulah yang tak boleh kita berpuasa. Sebab Nabi SAW bersabda, al-fitru yawma tufturun wal-adha yawma tudahun wal-arafa yawma ta'rifun. Berpuasa apa berbuka ialah apabila orang berbuka. Apa saumu yauma tasumun wal fitru yauma yauma tufthurun wal adha yauma tudahun. Jadi sebab dia berpuasa ni kita adalah apabila orang berpuasa. Orang ramai berpuasa. Dan berbukanya kita adalah apabila orang ramai berbuka. Dan berarafah ni kita adalah apabila orang ramai berarafah, berwukuf di situ. Kira tak kita kalau kita ikut belum lagi. Kenapa Saudi ni 8 hari bulan dah wukuf? Kita kata tak, kerana mereka wukuf tetap 9 hari bulan. Jangan lihat perkiraan awak. Dia harus lihat bagaimana mereka menetapkannya. Jadi di situ kita katakan kewajipan kita bukanlah buat kecoh. Kewajipan kita bukanlah kita menentang. Bukan, tapi kita katakan kalaulah sesuatu negeri berkhilaf dengan apa yang diadakan di sana, kita kata balik kepada ijtihad mereka daripada sudut kalau mereka lihat anak bulan belum sampai baru keluar misalnya, kita bakal dilihat balik kepada itu. Ala kulihat kita katakan bahawa masalah ini perlu kita mengambil perhatian. Jadi apabila kita katakan anak bulan dah tiba, maka kita katakan hari itulah kita berbuka misalnya. Jadi hari orang berbuka, jangan seorang pun berpuasa. Kita katakan demikian. Pada hari orang semua beridul adha, jangan seorang pun berpuasa. Jadi kita kata itulah yang menjadi iktibar. Jadi dengan ini kita katakan bahawa apabila kita memahami dasar ini, kita tidaklah tidaklah mempunyai permasalahan daripada sudut menentukan bilakah, atau kita kata tidaklah kita melaksanakan larangan Allah hari-hari yang dilarang. Kita perlu. Nah. Nah. Kalau di sana sudah istiadatkan 10 Zulhijjah, kita di sini apa? Kita sudah. Oh, ini masalah kita yang bincangkan nanti kalau kita masuk dalam babnya. InsyaAllah. Tapi soalannya adalah, saya ringkaskan soalannya, adakah betul soalannya? Tapi kalau jawapannya kita akan bincang pada lain waktu. Iaitu adakah kalau kita katakan berpuasa, soalannya adakah berpuasanya itu orang sana berpuasa, kita adakah kita berpuasa? Okey. Kalau maksud berpuasa ke masa belum puasa? Soalan pertama. Maksud saya hari itu sudah jatuh, hari yang orang itu sudah berwukuf. 9 Zulhijjah berwukuf. Jadi di sini orang di sini macam mana nak tahu kaedah hari itu? Apa harus? Pertama sekali, sebenarnya kita balik kepada dua masalah. Satu masalah yang pertama adalah adakah ada perbezaan matlaq? Boleh berlaku berbezanya matlaq? Di sini ulama seperti Hanafiyah dan Hanabilah dan beberapa ulama lain melihat bahawa tidak ada perbezaan matlaq. Mana salah satu negeri dan nampak anak bulan, maka semua harus berpuasa. Kerana matlaqnya satu saja. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan sebagian yang lain mengikutnya, bahawa mengatakan bahawa matlaq boleh berbeza-beza dari satu negeri pada negeri yang lain. Matlaq apa maknanya? Tempat lahirnya anak bulan itu, nampaknya anak bulan itu, bila dinampak dan sebagainya. Bukan lebih hal yang lebih kepada dia punya bulan itu dah sampai cukup masa dan sebagainya, maka dah lepas habis saja bulan tersebut akan timbul, kita lihat cahaya sikit yang dinamakan garisan putih itu yang di atas itu seperti apa, seperti yang dinamakan satu garisan, itulah di anak bulan yang dituntut kita melihatnya. Jadi kalau kita nampak anak bulan tersebut, jadi tempat lain boleh nampak tak? Kita kata ada tempat lain yang nampak besoknya ke sebagainya. Di situ ada dua pendapat ulama. Satu pendapat kata satu saja. Di antaranya yang mengatakannya adalah Syekh bin Bas rahimahutaala. Ada melihat bahawa matlaq boleh berbeza. Di antaranya kita lihat seperti Syekh Utsaimin dan sebagainya kita lihat. Tapi ada pula kita kata matlaq berbeza ke tidak. Yang penting kalau matlaqnya satu, maknanya kalau Saudi misalnya berwukuf, itulah wukufnya kita. Tapi kalau matlaqnya berbeza, maka kita dikatakan setiap negeri melihat tempat mana dia nampak mulanya anak bulannya. Kalau dia dapati bahawa telah terbukti dia dapat melihat anak bulannya pada keesokan harinya, atau sebelumnya, lagi sehari sebelumnya, maka kita kata balik kepada apa yang yang mereka nampak, yang diisytiharkan oleh tempat satu tempat tersebut. Jadi dengan ini kita kata dasarnya balik kepada khilaf tadi, kalau berlakunya ini beginilah keadaannya, kalau tak berlaku ini beginilah keadaannya. Satu. Jadi apa yang dituntut oleh kita, sebenarnya dituntut oleh kita adalah melaksanakan apa yang diisytiharkan, apa yang dilihat oleh negeri kita. Orang ramai yang dimaksudkan ini bukan orang ramai di luar negeri kita, tapi orang ramai dalam negeri. Al-sawmu yawma tasawun wal-fitru yawma tuftirun. Itulah dalam negeri kita. Itu lebih tepat lagi. Pasal ini kita kata masalah kita lihat di Indonesia ni, kita berbagai masalah timbul dengan sebab masalah ni kan. Kalau hari raya ni, satu harinya kita dah start raya, besoknya NO pula, NO nak buat rayanya. Khususnya ada pula pihak yang buat rayanya lagi. Kita sampai 3 hari biasanya. Kita sebenarnya kita lihat sepatutnya satu negeri itu mereka hanya tetapkan satu sahaja hari tersebut, dan tidaklah sepatutnya ditimbulkan khilaf-khilaf yang membawa kepada masalah-masalah ini sebenarnya. Jadi sebenarnya satu saja kita katakan yang sepuluh dituntut. Ala kulli hal. Syekh Islam RA melihat tentang matali' yang berbeza, dikatakan bahawa takhtalif matali'u bittifaqi ahli ma'rifah fa idza ittafaqa lazima as-sawm wa illa fala. Wa qala ma fi madhhab Ahmad wa ikhtarahu hadha al-qawl kathir min al-muhaqqiqin. Jadi mengatakan di sini bahawa dah boleh kita katakan tadi perbezaan pendapat berkenaan dengan penglihatan anak bulan tentang dua perbezaan tadi. Ada mengatakan satu matla', satu katakan dua matla'. Syekh Islam mengatakan bahawa yang bawa perbezaan matla' ini dikenali oleh banyak orang, mana orang-orang yang mengetahuinya, misalnya ulama-ulama yang mengetahuinya daripada sudut yang mengetahui ilmu syarak dan juga ilmu misalnya perkiraan, ilmu falak misalnya hisab, dan mereka tahu bahawa sebenarnya matla' berbeza. Jadi mereka ini mula mentarjikan bahawa matla' berbeza, maka dengan itu perlulah kalaulah dia bersatu. Kalaulah dia, kita lihat kalau dia bersatu maka semua patut berpuasa. Tapi kalaulah tidak, maka tak semua patut berpuasa. Faham eh? Kalau matlaknya satu, semua agree, semua nampak, maka puasa semua. Tapi kalaulah ada nampak, ada tak nampak, maka di situ tak wajiblah kepada semua untuk berpuasa. Dan itulah mazhab salah satu daripada pendapat Imam Ahmad. Walaupun pendapat Imam Ahmad yang lain adalah mengatakan satu matlak. Begitu juga dia dipilih oleh yang tadi kita kata Imam Syafi'i dan yang ada juga pendapat-pendapat muhakkikin. Jadi dengan ini kita katakan sebahagian ulama menetapkan matlaknya adalah 2,226 kilometer. Dia kata demikian. Saya tak belajar ilmu falak, tak tahulah. Kita kata demikian. Ala kulli hal, masalahnya adalah masalah yang kita perlu mengambil perhatian bahawa kalaulah ada perbezaan matlak, tak ada masalah juga. Jadi kita kata syariat ini, Masya Allah, kita katakan walau satu matlak ke dua matlak, kita ada penyelesaian ni. Penyelesaiannya ada. Dan Syekh Islam rahimahullah mengatakan tidak boleh bersandar kepada hisab falaki. Dia kata tak boleh kita ada bersandar kepada hisab perkiraan bulan ataupun pergerakan bintang. Dia kata apa yang menjadi iktimad, yang menjadi sandaran adalah kita lihat melihat anak bulan. Kerana apabila kita lakukan dengan melihat bersandar kepada anak kepada perkiraan, dia akan menafikan syariat dan dia juga adalah suatu bid'ah dalam agama. Dan dia adalah salah dari sudut akal dan juga ilmu hisab sendiri, dia kata. Kenapa salah dari sudut akal dan ilmu hisab? Kerana akal ini kita lihat yang kita tahu bahawa apabila Allah SWT merintahkan seseorang, merintahkan hambanya, kita tahu bahawa untuk semua. Kalaulah kita ni hanya orang-orang yang ahli falak saja dapat. Jadi kita kata macam mana orang yang tak ada ilmu falak, adakah dia dapat berpuasa? Tidak. Tidak. Sedangkan melihat anak bulan, semua orang tahu nak melihat ni. Jadi dengan ini kita katakan bahawa dasar kewajipan adalah melaksanakan apa yang disuruh oleh syarak. Dan di sini kita katakan bahawa sesungguhnya melihat anak bulan itu tidak akan konsisten kalau kita lihat, tidak akan dapat dilihat dengan betul, dengan tepat kalau dilihat dengan apa, dengan hisap sahaja. Kerana apa? Kerana orang, kalau kita lihat, kalau hisap kata ada, tapi orang tak dapat lihat, kenapa? Tempatnya rendah, tempatnya tinggi, sebagainya. Macam mana? Adakah ada puasa tak? Sebenarnya kalau ikut apa yang diperintahkan kepada mereka, mereka tak berpuasa. Tapi hisap kata puasa, kenapa? Dah masuk dah. Begitu juga sebaliknya. Hisap kata belum, orang dah nampak. Kita puasa tak? Puasa. Jadi dengan itu kita katakan salah, kita kata kalau kita bergantung kepada hisap sahaja. Dan dengan ini kita katakan dasar, sebagian kita lihat apabila ada orang misalnya kita ada dasar di situ, kalaulah ditutup dengan apa, dengan awan yang mendung misalnya, tak dapat lihat. Kita ada dasarnya sempurnakan Syaban 30. Jadi apabila sempurnakan Syaban 30, lalu orang ahli hisab mengatakan, sudah masuk dah hari ini, besok adalah hari raya. Kita kata macam mana? Kita katakan besok kita harus sempurnakan. Kalau Syaban kita sempurnakan Syaban, kalau Ramadan kita sempurnakan Ramadan. Jadi di sini kita katakan kenapa Nabi SAW sada fa in humma alaikum, kalaulah ditutup dengan awan oleh kepada ke atas kamu, fa akmilu iddat Syaban 30 yuman. Maka sempurnakanlah bulan Syaban itu 30 hari. Tidak dilihat tentang hakikat keadaannya, ada dah wujud, sudah terbit ke belum bulan tersebut. Jadi di sini kita katakan kepincangan pihak-pihak yang bergantung kepada falak tidak dapat menyelesaikan masalah ini kerana dia tak dapat melihat kepada dasar perintah Allah dan Rasulnya dalam masalah ini. Sebab itu kita katakan mudahkanlah. Kata Nabi SAW, la na'lam. Dan hadis itu mengatakan, saya lupa dengan lafaz pertama, dia mengatakan bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa kami adalah umat, nahnu ummatun la nahsib wala na'ud. Kami umat yang tidak berkira, mengira ataupun menghitung. Maka dia mengatakan asyharu 30. Kita umat yang tidak mengira dan tidak menghitung. Maka sebulan adalah, lalu kata 29. Dan sebulan lalu kata 30. Jadi tak lari daripada 29 dan 30. Jadi dengan itu kita katakan bahawa bulan dari sudut Islam adalah hanya 29 dan 30. Dan kalau dah sampai 29, kita lihat anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, maka terus sempurnakan 30. Kalau nampak anak bulan, maka besok sama ada puasa atau besok masih bermana berbuka. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita katakan ini perkara yang perlu diambil perhatian. Okey, ini masalah lain. Masalah hukum lain, masalah hukum, tapi masalah kita berurusan dengan keputusan pemerintah atau pemimpin kita, kita kata kita ikut sebagaimana yang ditetapkan. Ini penting. Jangan kita buat puasa dah besoknya dah orang berpuasa, kita dah puasa. Kita akan timbulkan fitnah, perpecahan di kalangan soft muslimin. Begitu juga kita belum hari raya dah kita dah buat hari raya, masyarakat besoknya baru raya. Kita ada salah. Jangan lupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sada as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tufthirun. Puasalah hari kamu semua berpuasa, dan berbukanya kamu ialah hari semua orang berbuka. Jadi dengan itu kita harus mengambil perhatian. Jadi dasar ini kita gabungan ilmu, kita tidak melupakan kita kewajipan kita untuk bersatu, untuk tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam. Itu penting perkara ini. Ya. Apa ya? Kenapa kita tak ada, kita lihat tak ada kemaslahatan kita lakukan demikian. Juga kita lihat bercanggah dengan sabdaan Nabi. Kita harus mengamalkan semua lafaz-lafaz dalil. Jadi kalau kita mengamalkan semua lafaz-lafaz dalil, kita kalau lakukan sebalik daripada apa yang Nabi katakan, maka kita dah bercanggah. nak amalkan sunnah tapi bercanggah dengan satu sunnah. Jadi kita kata penting kita ambil perhatian. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa anna Baishah al-Hudali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamu tashriki ayyamu aklin wa syurbin wa dhikrin lillahi azza wa jal, rawahu Muslim. Dari Ibnu Baishah al-Hudali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tashriq ialah hari-hari untuk makan, minum, berzikir dan berzikir kepada Allah, mengingati Allah azza wa jal, rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nubaisyah ila Nubaisyah al-Khair bin Amr, atau ada juga mengatakan Ibn bin Abdullah al-Hudzali. Dari Nubaisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik, yakni 3 hari setelah hari raya kurban. Ini berapa? Hari yang ke-11, 12 dan 13. Ada juga mengatakan 2 hari setelahnya. Ini ialah hari-hari untuk makan, minum dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Kemudian ada hadis yang meriwayatkan oleh Muslim daripada Ka'ab bin Malik bin Hibban dan daripada Abu Hurairah, An-Nasa'i daripada Bashar bin Sahim, para Ubrawi As-Sunan daripada Uqbah bin Amir, Al-Bazzar daripada Ibn Umar, hari-hari tashrik ialah hari makan dan solat, maka janganlah salah seorang daripada kalian berpuasa padanya. Abu Daud meriwayatkan daripada Umar dalam kisahnya bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berbuka pada hari-hari tersebut dan beliau melarang berpuasa padanya. Yani hari-hari tashrik. At-Tabrani meriwayatkan daripada Abdullah bin Hadzafah As-Sahmi, hari tashrik ialah hari makan, minum dan berjima'. Tafsir hadis. Hadis ini serta hadis-hadis lain yang telah kami sebutkan menerangkan larangan berpuasa pada hari tashrik. Namun kemudian timbul perbezaan pendapat apakah larangan ini berarti haram atau hanya anjuran untuk meninggalkannya. Beberapa ulama salaf Asy-Syafi'i dalam pendapatnya yang lebih masyhur dan beberapa orang lain berpendapat bahawa larangan tersebut berarti pengharaman yang bersifat mutlak. Mereka mengatakan bahawa hari tersebut yang tidak diperbolehkan berpuasa baik orang yang sedang melakukan haji tamattu maupun tidak. Hadis ini mengkhususkan membatasi keumuman ayat berpuasa 3 hari dalam musim haji. Kerana ayat tersebut bersifat umum meliputi hari-hari sebelum maupun sesudah hari kurban. Sedangkan hadis ini bersifat khusus berbicara masalah hari-hari tashrik sahaja. Walaupun jika dilihat dari sisi lain, yakni sabda ini ditujukan kepada orang-orang yang melaksanakan haji maupun tidak, namun sifat khususnya yang mengkhususkan hari-hari tashrik lebih diutamakan kerana sisi itulah yang ingin ditekankan dalam dalil tersebut. Yakni pada hari itu bukan saatnya untuk berpuasa dan seakan-akan hari-hari tersebut jika dilihat dari peruntukannya, fungsinya melarang adanya puasa saat itu. Sedangkan Al-Hadawiyah berpendapat bahawa orang yang sedang melaksanakan haji tamattu yang tidak memiliki haiwan kurban diperbolehkan untuk berpuasa saat itu berdasarkan ayat di atas dan juga adanya riwayat bahawa Ali radhiyallahu pernah melakukannya. Namun untuk orang-orang yang melaksanakan haji qiran maupun haji ifrad tidak boleh berpuasa jika mereka tidak memiliki haiwan kurban. Dan orang-orang lain berpendapat bahawa mereka yang melaksanakan haji tamattu qiran maupun ifrad diperbolehkan untuk berpuasa berdasarkan umum ayat di atas dan berdasarkan hadis berikut ini. Jadi kita katakan berkaitan masalah hari-hari tashrik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari itu adalah hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Dari sini ulama mengeluarkan faedah bahawa hari ini maknanya bukan hari untuk kita berpuasa. Tapi sebahagian ulama dalam masalah ini kita kata ada dua atau ada tiga pendapat ulama. Satu pendapat mengatakan mutlaknya tak boleh berpuasa. Satu lagi melihat bahawa dia tidak sah berpuasa secara umumnya melainkan bagi mereka yang bertamatuk, berkiran dan juga selain daripadanya. Kita ada dasar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagi orang yang tidak boleh berpuasa, Allah SWT berfirman dan semua itu berkenaan dengan mereka yang tidak dapat menyembelih kambing atau menyembelih kurbannya, maka mereka bolehlah berpuasa 10 hari. Allah telah menerangkan ayat tersebut, thalathatu ayyamin fil hajj wa sab'atun idza raja'tum, 3 hari dalam waktu haji dan 7 hari semasa pulang. Jadi 3 hari semasa haji ini sebagian ulama lihat bahawa 3 hari itulah hari tashrik. Jadi dengan itu kita katakan kerana orang yang nak dapat sembelih tak sembelih kambing yang harus dia sembelih itu, bila dia tahu paling last apabila dia nak sembelih, waktu tu ialah bila 10 hari bulan. Jadi kalaulah dia tak dapat, tak ada kemampuan, kerana kita ingat kadang-kadang haji itu merupakan tempat untuk dia mendapatkan juga untuk dapatkan perniagaan dan juga keuntungan. Boleh tak kita pergi haji dan juga dengan itu kita berniaga? Boleh, tak ada masalah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa dasarnya perintah untuk kita menyembelih binatang korban kita yang kita wajib korban, dam yang kita harus wajib kita sembelih itu, maka kita katakan bahawa kita boleh lakukannya sebenarnya selepas sahaja kita hari raya. Kenapa? Waktu itulah kita lihat kita ada kemampuan untuk berpuasa atau tidak. Jadi kita boleh berpuasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari apabila kita kembali. Jadi dengan ini, apabila kita nak pendapat pertama mengatakan tak boleh berpuasa secara mutlak bagi orang yang bertamatuk ke, kiran ke, dan kepada yang sempat selain daripadanya. Pendapat kedua mengatakan bahawa boleh bagi mereka yang berpuasa daripada bagi mereka mengerjakan hajinya, mereka boleh berpuasa sekiranya haji itu haji kiran, tamatuk dan sebagainya. Seperti kita lihat yang perlu pada sembelihan. Kemudian ada mengatakan bahawa dia boleh kepada setiap puasa yang dibenarkan kita berpuasa, termasuk di dalamnya tamatuk kiran, termasuk dalamnya juga puasa-puasa yang ada sebab seperti nadar, kafarah dan sebagainya. Dan ulama menerangkan daripada masalah khilaf ini, yang lebih sahih adalah apabila yang dilarang itu adalah bagi orang yang tak mengerjakan haji, dilarang secara mutlak. Bagi yang mengerjakan haji, diberikan rukhsah, keringanan dengan hadis yang akan kita sentuh nanti selepas ini. Jadi dengan itu kita katakan penting kita ambil perhatian dalam masalah kita berpuasa pada hari tasyrik. Kalau kita di negeri kita, jangan. Tapi kalau kita berada di Mekah sedang mengerjakan haji, maka boleh kita berpuasa pada harinya. Walaupun Nabi katakan hari itu hari tasyrik itu hari makan minum dan zikrillah ta'ala. Sebab tu yang mengatakan mutlak, ini kenapa mutlak? Dia kata hari itu memang dikhususkan untuk hari apa? Untuk orang-orang yang mengerjakan haji. Sebab tu Nabi katakan hari itulah hari makan minum dan juga hari untuk berzikir kepada Allah. Jadi kalau begitu menunjukkan tak ada pun pengecualian untuk orang yang mengerjakan haji pun. Dia kata demikian. Faham kenapa Nabi katakan tak boleh untuk orang yang mengerjakan haji juga? Kerana Nabi kata hari tasyrik ialah hari makan minum, dan kita kata hari tasyrik ini dikhususkan untuk siapa? Untuk kita kata jemaah yang mengerjakan haji tersebut di Mina. Hari itu dikhususkan, dafas yang lain menandakan ayyamul Mina, hari-hari di Mina. Jadi kedatangan dengan ayyamul Mina. Ala kul hal, masalah ini adalah masalah khilaf yang kita harus mengatakan bahawa yang lebih utama adalah kita memastikan bahawa yang diperlukan, yang kita dibenarkan kita berpuasa ialah apabila kita ada yang hendak kita berpuasa. Tapi kalau kita lambatkan boleh tak? Kita kata boleh juga kita lambatkan. Kita misalnya nak keluar daripada khilaf misalnya, kita tak berpuasa pada hari tasyrik tersebut pun tidak masalah. Cuma kita katakan orang yang berpuasa pada hari tersebut tidak boleh diengkarkan kerana ada hadis yang menerangkan bahawa mereka diberikan rukhsah. Jadi Imam Nawawi menyatakan wal arjah fi dalil sihhatuha lit tamattu wa jawazuha lahu li'anna al hadith fi tarkhis lahu sahih wa huwa sharih fi dhalika fala udula minhu anhu. Dia menyatakan bahawa yang lebih rajih adalah dalam dalil ini adalah bolehnya, sahnya berpuasa bagi orang yang mutamattik. Dan jawaznya mana bolehlah dilakukannya demikian kerana dalam hadis itu ada hadis berkenaan dengan rukhsah, keringanan itu hadis yang sahih. Dan dia adalah hadis yang bertepatan, jelas, langsung. Dengan itu tidak bolehlah kita berpaling daripadanya. Wallahu ta'ala. Kita pergi pada hadis yang selepasnya, hadis menjadi rukhsah bagi orang untuk mengerjakan puasa untuk hari tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. وعن ده حديث 637 وعن عائشة رضي الله عنها وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في ايام تشريق اي يصمنا الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Umar, mereka berkata radhiyallahu anhuma, mereka berkata tidak diberikan keringanan ini rukhsah pada hari-hari tasyrik untuk berpuasa kecuali bagi mereka yang tidak memiliki haiwan kurban. Bukan haiwan kurban, kita tak gunakan haiwan kurban. Haiwan sembelihan haji. Kerana bezanya kita adakan kurban bagi orang yang mengerjakan haji, tak ada kurban. Dia haja haji saja. Maknanya kurban yang digalakkan, yang dirangsangkan kita untuk melakukan kurban adalah bagi orang yang tak mengerjakan haji. Sebab tu orang yang tak mengerjakan haji ni, dia mencontohi, dia ikut-ikutlah. Dia apa, dia taklidlah kepada orang yang mengerjakan haji yang ada sembelihannya. Tapi ada yang tak ada sembelihan, macam mana? Kita tak masalah. Tapi kita katakan yang afdalnya ialah sebab tu dinamakan sebaiknya, sebaik-baik apa manasik ialah manasik tamattu. Kerana dalamnya itu digabungkan dengan damun syukran. Orang boleh kata dam, ini dam kan denda. Kalau dam denda dinamakan damun jubran. Kalau dam kesyukuran nama damun syukran. Dam yang kita bawa berikan ini bukan kerana denda, tidak. Dam yang kita lakukan ini kerana kesyukuran, kerana kita diberikan keringanan. Dalam kita mengerjakan haji, kita dapat mengerjakan umrah dahulu, lepas tu kita bertahalul, lepas tu kita boleh pakai pakaian biasa sampai waktu untuk hari pada ke-8 hari bulan apa Zulhijjah, baru kita pakai balik sarung balik kita punya baju ihram kita lalu berihram. Itu adalah kenikmatan, kemudahan yang Allah beri. Maka dengan itu kita berikan damun syukran. Tapi damun syukran wajib? Wajib. Kenapa? Itu adalah haji Rasulullah SAW. Itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi jangan bezakan antara orang yang berhujah, di antara mereka mengatakan apa manasik haji ifrat lebih afdal daripada manasik haji tamatuk. Lebih afdal kenapa? Kerana dia tak ada dam. Kita ada salah. Kerana dam yang disuruh untuk kita lakukan tamatuk itu ialah damun syukran, bukan damun jubran. Bukan misalnya kita lakukan pantang larang yang menyebabkan kita kena bayar dam. Itu beza. Baik, sebab itu kita katakan bahawa sebaik-baiknya kita dapat gabungkan umrah dan haji dalam waktu haji. Sebaik-baiknya. Dan juga bagi mereka terlebih utama lagi bagi orang yang baru pertama kali mengerjakan haji. Kenapa? Kerana kita katakan mereka, kewajipan mereka adalah mengerjakan umrah dan haji. Rukun Islam sebenarnya yang kita lihat di dalam hadis yang lebih sahih, yang lebih kita kata harus kita ambil faedahnya, kerana dia tambahan daripada hadis yang mengatakan ialah hadis yang mengatakan haji kepada Baitullahil Haram sekiranya mampu, ditambahkan al-umratu wal hajj, ditambahkan umrah dengan haji. Jadi menunjuk Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i melihat bahawa umrah dan haji, umrah adalah rukun sama seperti haji juga, atau umrah dan haji adalah fardu untuk kita lakukan seumur hidup sekali. Nah, hadis ini menunjukkan berpuasa pada hari tasyrik diperbolehkan bagi mereka yang tidak memiliki haiwan korban, baik orang tersebut melaksanakan ibadah haji tamattu, qiran atau ifrat berdasarkan keumuman hadis ini, kerana memberikan keringanan ila Rasulullah SAW, dan hadis ini darajatnya marfu'. Kenapa? Kerana mereka berkata, Aisyah berkata, manakala lah mereka berkata, dan apa mereka katakan ini ialah tarkhis daripada Rasulullah, kelonggaran, keringanan daripada Rasulullah. Mana bermakna mereka boleh ada peluang tak mereka pada pandai kata? Tak ada. Kerana sahabat belum mengatakan apa hadis-hadis seperti ini ataupun periwayatan seperti ini menunjukkan bahawa ini adalah sebenarnya sabda Nabi SAW. Sebab itu dia ada hukum marfu'. Sebab itu apabila kita lihat sahabat ada mengatakan sesuatu perkara yang di dalamnya tidak ada akal boleh masuk ke dalamnya, maka itu kita kata hukum marfu'. Misalnya ada sahabat mengatakan tentang kelebihan puasa, kelebihan ibadah yang lain misalnya, tapi dia hanya meriwayatkan tanpa menisbahkan kepada Nabi SAW, kita kata ini adalah ada dasar marfu', kerana sahabat tidak pernah berbohong kepada Rasulullah SAW, kerana sahabat semuanya udul, dan tidak akan mereka mengatakan satu perkara yang tidak ada akal boleh masuk, yang akal tidak boleh masuk dalamnya, melainkan tidak daripada berwahyu Allah Ta'ala daripada sabda Rasulullah SAW. Sebab itu mereka dalam kaedah ini dia ada hukum marfu'. 6. Dalam masalah tersebut, tiga pendapat. Pendapat ketiga dari pendapat tersebut menyatakan bahawa jika peristiwa di atas terjadi pada masa Rasulullah SAW, maka ia menjadi argument. Dan jika tidak, maka tidak boleh menjadi argument. Maksudnya, ada hujah lah. Kalau tidak, maka ada hujah. Kemudian ada hadis lain menjelaskan siapa yang memberi keringanan tersebut yang diriwayatkan oleh Dharqutni dan At-Tahawi, hanya saja hadis tersebut daif. Dan Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada orang yang melaksanakan haji tamattu dan tidak mendapatkan haiwan korban untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik. Hadis 237 daif hadisnya. Dan hadis ini khusus untuk mereka yang melaksanakan haji tamattu, maka hadis tersebut tidak boleh menjadi dalil bagi pendapat di atas. Al-Bukhari telah meriwayatkan dalam hal tersebut daripada perbuatan Aisyah, Abu Bakar dan fatwa daripada Ali radhiyallahu anhum. Ini hadis ini sahih. Jadi kita menunjukkan bahawa dia ada dasar marfu. Kemudian ada sekelompok orang yang berpendapat bahawa kelarangan tersebut bersifat anjuran yang mana diperbolehkan berpuasa bagi siapa sahaja saat itu. Hanya saja pendapat ini tidak dukung sama sekali oleh dalil. Jadi yang mengumumkan boleh puasa apa-apa saja, kita kata tak kuat dalilnya. Kenapa? Kerana yang diberi keringanan ialah orang yang kita lihat, orang yang melakukan haji tamatuk yang mana dia akan perlu membayar dam syukran, tapi dia tak ada duit, tak ada bahan, tak ada harta untuk bayar buat demikian. Maka kita kata tidak ada masalah, bolehlah dia berpuasa 3 hari pada musim haji dan 7 hari selepas itu. 6. Kita pergi pada hadis selepasnya. Kita nak cuba cover beberapa banyak supaya kita minggu depan dah boleh sentuh berkaitan dengan dengan apa, dengan apa yang boleh lah. Qiyam Ramadan, qiyam ulina pada bulan Ramadan. Wa an Abi Hurairah, hadis selepasnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la takhussu al-lailata al-jum'ati bi qiyamin min bain al-layali wa la takhussu al-yawma al-jum'ati bi siyamin bain al-ayami illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum, rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, janganlah kalian mengistimewakan, mengkhususkan malam Jumaat atas malam-malam yang lainnya dengan salat malam. Kita nak qiyamul lail hari Jumaat, malam Jumaat. Kenapa ni? Malam Jumaat. Seperti orang nak baca surah Yasin malam Jumaat. Kenapa malam Jumaat? Nah, jadi kita katakan, walaupun hari itu hari raya bagi seminggu, kita katakan hatta hari raya kita tak boleh khususkan ibadah yang tertentu dalamnya, apatah lagi hari Jumaat. Jadi dengan itu kita katakan jangan kita mengkhususkannya. Kemudian, dan janganlah kalian mengistimewakan hari Jumaat atas hari-hari lain dengan berpuasa. Aku nak puasa tiap-tiap minggu. Bila? Hari Jumaat. Janganlah. Kenapa tak puasa sebagaimana Nabi anjurkan hari Isnin? Hari Isnin tak seperti hari Jumaat. Sayyidul Ayyam. Nabi SAW ada Sayyidul Ayyam Yawmul Jum'ah, ketua bagi ataupun yang apa, ketua daripada hari-hari itu adalah hari Jumaat. Mana? Oh, penghulu, ketua penghulu lah. Penghulu, bahasa Melayu lebih tepat. Penghulu apa? Hari-hari apa? Hari-hari ada hari Jumaat. Jadi penghulunya lah. Macam hati, hati kalau baik semua baik. Jadi hujah-hujah macam banyak, macam hujah kita boleh datang, diorang datangkan, kita boleh datang untuk mereka juga hujah-hujah demikian. Tapi macam mana hujah yang didatangkan pun kita boleh bercanggah dengan hadis Rasulullah SAW, tak boleh. Sebab itu kita katakan hadis ini sangat bermanfaat. Kenapa? Hadis ini menerangkan kepada kita bahawa oh, di sini maknanya akal tak boleh digunakan dalam kita melaksanakan sesuatu ibadah. Menunjukkan kepada kita, dalil ini jelas-jelas menunjukkan kepada kita bahawa kalau akilah kita merasakan demikian lebih baik, maka tak boleh. Begitulah dalam kita nak memberikan keistimewaan pada hari-hari yang lain. Hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita, kalau hari Jumaat tak boleh dikhususkan, mana hari Isnin boleh tak? Tak boleh juga, melainkan yang telah ada dalil yang menyuruh kita hari Isnin tersebut. Jadi sebagai contoh kepada kita bahawa hari-hari yang hari Jumaat tak boleh, hari lain juga tak boleh. Kalau hari lain tak boleh, bulan boleh tak? Bulan pun tak boleh meningkat. Semuanya mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, tak boleh kita pandai-pandai melakukannya. Jadi hadis menerangkan selepas itu, kecuali jika ia bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang di antara kalian. Dia puasa tiap-tiap hari lat-lat puasa. Puasa Nabi Daud. Jadi, dua minggu sekali mungkin dia tertepat, dia kena hari semua Jumaat. Boleh tak? Okeylah. Kenapa? Kerana puasa Nabi Daud. Tayyib. Dia berpuasa misalnya hari 13, 14, 15. 13, 14, 15 terkena hari Jumaat. Dia kata, okeylah. Dia berpuasa awal, pertengahan, akhir misalnya, atau dia berpuasa apa yang dia biasa lakukan, maka kita tak ada masalah. Kerana dia adalah bertepatan dengan hari yang dia biasa lakukan, yang lumrah dia berpuasa pada hari tersebut. Maka dengan itu tidak adalah dasar ataupun apa kita katakan, pandangan orang bahawa dia mengkhususkan ibadah pada hari Jumaat. Jadi dengan itu tidak ada sesiapa pun mengatakan dia telah mengkhususkan sesuatu ibadah pada hari tersebut. Hadis ini merupakan dalil tentang haramnya mengistimewakan malam Jumaat atas malam-malam yang lainnya dengan melakukan sesuatu ibadah, baik berupa salat atau membaca Al-Quran, yang tidak boleh dilakukan pada malam-malam yang lainnya, kecuali beberapa ibadah yang memang dijelaskan dalam hadis, seperti membaca surah Kahfi yang telah dijelaskan dalam satu hadis, maupun membaca beberapa surah lainnya yang rata-rata hadis ini mendapat komentar daripada para ulama, tak boleh. Kenapa kita kata banyak misalnya hadis hari puas apa membaca surah Yasin misalnya pada Jumaat, kita kata tidak ada dalil yang sahih. Pertama, kita kata tidak ada dalil yang sahih yang menyuruh kita lakukan demikian. Hadis ini secara umum juga menjadi dalil disyariatkan salat raghaib yang biasa dilakukan pada permulaan malam Jumaat pada bulan Rajab. Ini pun masalah juga. Jadi dalil ini sebenarnya menafikan semua, menolak semua cara pengkhususan yang tidak datang dalil berkenaan dengannya. Jadi dengan ini kita kata apa sahaja yang kita nak datangkan sesuatu pengkhususan ibadah mesti ada dalil. Namun seandainya hadis yang menjelaskan salat tersebut hadis yang menjelaskan salat tersebut adalah hadis yang benar, akan menjadi pengecualian daripada hadis nombor ini yang mengharamkan hal tersebut. Hadis saja hadis yang menjadi dalil atas salat ghaib tersebut banyak dibicarakan oleh para ulama yang kemudian mereka memutuskan hadis tersebut palsu. Jadi semua hadis yang berkaitan dengan salat ghaib palsu sebenarnya. Kalau palsu nak pegang lagi, apa ni orang dah hadis. Banyak orang yang dikatakan yang hadis, yang penting hadis lah. Dah tu bukan. Hadis ni kita harus kadarkan dia punya kedudukannya, kekuatannya. Kalau hadis ni mempunyai kekuatan kita sampai pada darajat kita kata yang sahih atau hasan, kita boleh ambil. Sama dia sahih li zatihi atau sahih li ghairihi, atau hasan li zatihi atau hasan li ghairihi, kita ambil. Memang berhujah, boleh berhujah dengan ni. Manakala hadis yang daif misalnya, daripada daifnya kita lihat boleh ada peluang untuk naik hadis ad-daif allazi yanjabir, yang boleh naik dengan didatangkan riwayat lain yang mendukungkannya sampai dia naik kepada hasan li ghairihi. Maka kita kata hadis ni kalau seorang nak beramal dengannya, kita kata tak ada masalah. Tapi jangan dia mengumumkannya, menyuruhkan orang lain beramal dengannya, kerana sebenarnya hadis yang daif dasarnya kita tidaklah beramal dengannya. Melainkan kalau kita nak beramal sendiri, tidak ada masalah untuk melakukannya dengan syarat-syarat yang Ibnu Hajar mengatakan. Di antara syaratnya adalah harus meyakini bahawa ini adalah hadis Rasulullah SAW daripada Nabi SAW, dan tak bolehlah dia menggalakkan atau menyuruh orang ramai melakukannya, dan tak bolehlah dia mencela orang yang tak melakukannya juga. Kerana ada orang kalau dia nak buat satu amalan yang dia rasa dari sudut kewarakannya, orang tak buat dia mencela orang tu. Kita ada salah. Kalau awak tak nak makan di A&W ke, dekat McDonald ke, makan sebagainya, kerana tak pastikan tentang apa, tak yakin nak menjaga apa makanan kita dari supaya dapat lebih apa? Lebih dipelihara makanan kita daripada suci dan sebagainya, maka buat demikian. Tapi boleh tak orang makan awak cela? Tak boleh. Kerana kita tahu dasarnya halal. Halal di daerah kita lah. Jadi poinnya apa? Apabila dia halal, tak boleh kita mengatakan haram. Kenapa awak beli daging frozen? Awak tahu daging frozen daripada mana? Brazil. Jadi boleh tak? Awak tak nak makan, tak apa. Menghalang orang untuk makan, kita tak boleh. Jadi ini masalah warak dengan syarak. Kalau kita cakap tentang warak, hukumnya ada. Kalau kita dengan syarak, hukumnya ada. Jangan kita letakkan warak kita lalu jadikan syarak. Tak boleh. Ini masalah. Dan masalah ini penting kita ambil apa kita pelajari nanti kalau bab tersebut. Terutama dalam bab-bab yang kita kata berkaitan dengan muamalat ke sebagainya. Kerana ada ketika kita lihat bila kita berjaga-jaga, bukan bermakna dia dilarang. Itu antara kita, urusan kita dengan Allah, berurusan dengan Allah Ta'ala. Kita inginkan meninggalkan apa yang menyaksikan hati diri kita dan melakukan apa yang meyakinkan, meyakinkan kita. Nah, nah. Sebab sebab tu kita katakan tadi dia lebih kepada wara' kalau yang orang yang melakukan ini, tapi dia tersilap kerana dia menyebarkan. Kalaulah dia berarti betul memang memang betul, misalnya hak dia, bukan masalahnya apa, kita ada dasar. Dasar ni Nabi SAW ada kafa bil bil mar'i kadiban ayuhadith kulli ma yasma. Cukuplah bagi seseorang itu pendustaan untuk dia menghabarkan, menyampaikan kepada orang apa yang dia sekali dia dengar sebelum tersebut. Kerana kalau kita tak tersebut, kita terus katakan, ini masalah. Jadi kita jangan kita lakukan demikian. Sebagai contoh, kenapa dia kata dia datang hujah tersebut? Mereka berikan apa, melarang orang untuk makan sebagainya. Apa dia punya dasar? Ini Ustaz, dia kata ada angkut alkohol ni, masuk kategori khamar. Ok, saya kasi contoh ni, buat kontroversial eh, masuk tadi tak ada. Nanti saya kalau berhenti sini atau tak, saya rasa penting, tapi ni yang berlaku pada wara' dan syara'. Sebagai contoh eh, kalau saya kasi awak satu beer yang dah dibuang alkoholnya 0.005%, awak nak minum tak? Hukum asal dia, kita kembali kepada asalnya. Hukum asal dia itu khamar asli. Tapi yang membezakan dia jumlah khamarnya bila? Bila jadi khamar? Bila dia memabukkan. Aiwah, itu dia. Jadi apabila kita katakan khamar ni bila dia memabukkan, betul? Jadi 0.05% memabukkan tak kalau minum semua? Mabuk kan tak? Tak. Mabuk tak? Tak mabuk. Mabuk. Betul. 0.05%. Awak boleh makan, awak nak minum satu barrel besar. Bukan mabuk, mati saja. Saya kata awak sekarang ni, kalau kadar minuman tersebut 2 botol, 3 botol awak minum, mabuk tak? Tak mabuk. Tak mabuk, confirm tak mabuk. Betul? Jadi dengan itu, sebab itu kita lihat fatwa mengatakan halal minum. Fatwa Saudi, fatwa beberapa negeri lain kita lihat mengatakan halal minum. Kenapa halal? Kerana Nabi SAW sada ma azkara kathiruhu faqalilu haram. Apa yang mabukkan banyaknya ia, maka sikitnya haram. Kalau botol ni kalau saya minum, dia ada, kalau saya minum habiskan dia mabuk atau 2-3 gelas mabuk, sikit minum mabuk haram tak? Haram. Tapi satu botol saya minum tak mabuk, sikit daripada ini mabuk haram tak? Tak haram. Itu dasarnya. Faham poin dia? Faham, faham tak? Sebab tu dia katakan masalah ni masalah yang ada orang kan. Sebab tu dia suruh warak apa? Dia suruh warak? Belum minum dia dah mabuk. Dasarnya adalah, kita ada. Dasarnya kita kata kalaulah kita nak warak, tak minum lah. Tapi kata-kata syarak ni, benda tak kira-kata syarak, ha, haram dia minum. Apa orang ni tak jaga dia punya? Kita celah dia pula. Dia ni tak, memang orang tak jaga makan. Doanya pasti tak mabul dan sebagainya. Kita boleh? Tak boleh buat demikian. Kerana dasar hukum kita harus tahu. Kalau kita kata dia haram, pastikan betul-betul dalil yang cukup untuk kita kata dia haram. Jadi barang mutlak. Nah, contoh kena makan untuk bagi keluar. Contoh? Makan. Okey, itu kita katakan, itu sebab tu kita katakan tumbak lain juga, tumbak warak syarak juga. Tapi tak mau datang dulu. Itu buat lain nanti masuk. Ini je kita dah boleh nak mabuk. Okey, saya kasi contoh balik eh. Tengok. Okey. Okey, betul penuh. Tapi jangan sebab ni awak terus balik beli-beli. Saya tak cakap begitu saya katakan tadi. Tujuannya adalah saya memahamkan awak, jangan sebab kita warak kita meletakkan dia sebagai syarak. Ini penting. Apa kita katakan dalam dalam botol ini ada 0.005%. Tak boleh hilangkan alkohol ni. Boleh tak saya minum? alkohol. Jadi apa yang orang kata khamar tadi? Jadi yang memabukkan dalam ini apa? Okey, kalau yang memabukkan dalam dalam bir wine ni semua apa? Alkohol. Jadi alkohol itu sebenarnya dimabukkan. Jadi alkohol itu yang kita berikan khamarnya. Minuman itu khamar tak? Minuman itu sebenarnya bukan khamar, tapi setelah dimasukkan khamar dalam ni jadi khamar dia. Jadi kita kata itu khamarnya. Jadi dasarnya alkohol yang memabukkan itulah kita kata khamar ni. Okey. Jadi kita kata dasarnya kita dah kira 0.05%. Kita kalau kita minum, bilakah mabuknya seorang apabila minum? Level tinggi. Dia berapa persen kita kata? 15 kan? Ke atas. Bukan 15%. 15 ke bawah kita lihat dah mula. 15 ke atas lah. Kalau dia 10-15 kena bias. Okey. Jadi 10-15 ni kita kata dah. Tapi kalau bawah daripada itu dah bukan 10-15 dah banyak. Satu je kita kata boleh mabukkan tak? Kalau ikut betul tak? Ni dah 0.00. Jadi lebih kurang dari 1. Jadi dasarnya kita ada, adakah masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askara kathiruhu fa qalilu haram? Apa yang memabukkan banyaknya ia, maka yang sikitnya itu haram? Kita tidak. Kerana tujuan daripada kenapa yang sikit kita tak boleh minum? Kerana dia kita minum, nanti semua habis kan? Saddan li zari'ah. Menutup jalan daripada masuk dalam perkara yang lebih besar lagi. Saddan li zari'ah. Jadi kaedahnya saddan li zari'ah, kalaulah banyaknya kita mabukkan minum mabuk, sikit pun tak boleh sentuhnya. Kenapa tak boleh sentuhnya? Kerana kalau kita sentuhnya nanti, nanti kita terus ambil yang lain lagi. Tutup jalan tersebut. Baik, jelas? Jadi dengan itu kita katakan, kalaulah 0.05% arak ini ada ambil alkoholnya, kita kata akan adakah dia khamar? Dia kata dia bukan khamar. Kerana dia tidak, walaupun banyak bagi kita minum, tak memabukkan, sikit daripadanya, lebih-lebih lagi kita tak memabukkan, jadi dengan itu kita kata, dasarnya tak dasar khamar. Seperti tapai yang sebagian orang makan. Ada alkohol tak dalamnya? Ada. Ada. Fermentation semua perfermentation ada alkoholnya. Jadi kalaulah misalnya kadarnya memang tak mabukkan, kita tu boleh tak makan tapai tersebut. Kalau dasar ni boleh. Tapi kalaulah misalnya dasar dalamnya itu banyak lagi daripada, maka dah tak boleh. Kalau dah teruk dengan fermentation dah teruk dari semua arak, kita kata jangan. Dari gawai tu ada orang minum tapai. Okay. Ini apa boleh masukkan dalam kategori yang orang kek-kek sekarang? Kita taruh very small portion. Sebab itu saya katakan apabila dikeluarkan inan telak-telak gini, berapa-berapa kilat yang dilakukan, kita harus pastikan sebenarnya betul ke tidak dia haram sebelum kita kata haram. Kalau kita tak makan, tak kisah. Kalau masuk asal untuk wine apa sikit? Wine kita kata tak boleh, pasal dia kalau kita lihat sikit ni dia banyak tu, sebanyak itu sikit tu mabuk kan? Mabuk. Dia sikit boleh tak? Tak boleh. Pasal wine tu sendiri kalau minum, mabuk tak? Mabuk. Jadi sikit boleh tak boleh? Itu khamar langsung. Pasal ustaz, tapi wine tu free content, okay, let's say 0.05 wine dia masuk dalam satu. Tak boleh, tetap boleh. Tak boleh. Pasal kalau wine yang 0.05%, kalau kita ambil apa 100% ataupun ambil tu apa satu gelas, mabuk tak? Mabuk. Jadi kita ambil sikit daripada dia tak boleh. Itu dasarnya tu. Dasarnya. Jadi kita kata itu bezanya kita berhujah dengan dasar kita ni. Faham poin dia? Memang kalau kita lihat pada hujah dasar yang kita kalau guna fahaman yang agak kita nak bawa kepada pandangan kita, Nabi kata, ma'askara kafiru faqalilu haram, apa yang mabukkan banyaknya kalau yang sikit haram, maknanya kalau kita makan banyak mabuk lah. Kita tu mana ada orang nak makan banyak gitu. Misalnya mabukkan 0.05% mabuk, jadi berapa kalikah gandanya kalau saya minum ni mabuk? Saya nak beli satu apa dua drum baru mabuk. Nak makan minum tu drum tu sebut. Tak boleh masuk pun. Tak ada separuh drum tu, suku drum pun tak boleh, tak boleh boleh masuk. Jadi macam mana kita boleh datangkan hujah gitu? Tak boleh. Hujah tak kena. Nah. Tadi Al-Quran ini bukan untuk awak cari benda-benda seperti ini, bukan. Jadi kita katakan bahawa warak berbeza dengan syarak. Sebab tu kita faham kenapa kan ulama tidak memutuskan bahawa air seperti ini yang telah dikeluarkan unsur alkoholnya tidak haram untuk diminum, halal kita kata minumannya kerana dasar tersebut. Bagaimana dengan hadis yang yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Okey. Jadi kita adakah jelas ke haram ke tidak haram ini? Ma'askara kathiruhu faqalilu haram, kita jelas. Jadi kita katakan adakah bercanggah, tak bercanggah juga. Kerana kalau kita katakan tak, kalau diharam, itu yang tak jelas. Macam mana boleh jadi haram? Sedangkan dia tak memabukkan, sedangkan dia tak. Jadi inilah sebaliknya kita kata. Tapi yang 0.04 tu boleh jadi addicted tak besar? Kalau addicted dah jadi macam... Awak minum Pepsi pun addicted berkenaan eh? Jadi semua yang addicted, kita kata minum Pepsi ke kopi ke sebagainya, yang boleh menyebabkan awak tak dapat buat kerja awak sebagainya, jangan minum, tak boleh minum. Kerana dia membuat kesan buruk pada awak. Jadi bukan saja... Bukan mabuk dia, bukan mabuk dia. Mabuk masalah addiction, addiction masalah lain, bukan masalah mabuk. Masalah. Jadi apabila merosakkan kita punya timbang pertimbangan, apabila pertimbangan kita tak betul, kerana kita makan satu benda yang kita lihat dah, makan sirih, tak ada sirih, tak ada hidup. Mana boleh, ini tak boleh. Itu kena buang. Kenapa? Kerana dengan itu dia menyebabkan kemudaratan pada kehidupan dia, maka buang. Dan puan? No. Tak boleh. Bila masak, alkohol ni hilang. Okey. Berkenaan dengan kita ada dasar. Dasarnya meletakkan sesuatu yang kita dilarang memakan, kita haram. Ha, walaupun sikit kita gunakan. Kenapa? Ha, walaupun hilang. Kenapa? Kalau dah hilang, kenapa nak taruh? Tapi dia ada sebab dia taruh, supaya dapatkan sedikit rasa dan sebagainya, sebagainya. Jadi kita katakan okay, ala kulhal, ala kulhal, ambil yang halal, yang jelas halal. Yang tadi itu kita kata jelas, kita kata pasal apa, dia wine yang sikit tadi, kalau kita makin banyak mabuk tak? Mabuk. Dengan itu taruh sikit pun tak boleh, sebagai sad dan itu. Kita rasa rupanya kesan impact makan kek yang ada wine rum ni lebih sedap daripada agaknya sedap juga wine ni kalau kita minum. Ilalah mula dah minum. Habis kita kata. Jadi sebab tu kita shut down nazaria. Jangan nak rasa. Jangan nak rasa. Wallahu ta'ala alam. So ada keluarkan saya dari topik. Nah. Kali nak bertanya ni dalam Islam. Nah. Takutkan diri saya tentang perubatan Ustaz. Saya ada penkiller, memang dulu saya makan penkiller. Tapi makanan ni saya dapat dia punya information yang kapsul-kapsul yang saya makan semua daripada bovin. Daripada? Bovin. Jadi sekarang harus ya, saya tunggu. Tak perlulah, teruskan. Pertama kita kata bovin tu daripada negeri mana? Kalau negeri Eropah makan, tak masalah. Tak masalah. Kat Singapura rata-rata kapsul bovin. Ya, bovin daripada negeri mana? Gilpin daripada ini. Eropah. Ha, daripada Eropah, Eropah tak masalah. Teruskan. Ha. Kita ada dasar bahawa dibenarkan kita makan sembelihan daripada ahlul kitab. Ha. Maksud saya tu bovin tu unsur Injil. Bovin. Bovin maksud bovin bukan mesin. Bovin beef. Beef. Gilpin asal daripada tak, bovin bukan beef, beef. Bovin, bahasa bovin ini digunakan untuk beef tadi. Tapi tak ada, tak masalah. Bovin asalnya lembu. Kalau bovin lembu, confirm lembu. Jadi ini tak ada masalah. Tak masalah. Nah. Baik. Masa ada? Ada ha? Dah tak ada. Dah Masya Allah. Mari kita berhenti tadi. Khinzir. Elakkan. Elakkan. Kerana kita ada dasar, dasarnya Allah tak jadikan sesuatu sifat dalam perkara yang diharamkan Allah Ta'ala. Tapi kalaulah misal kemudaratan, kita kata bab-bab lain, bab mudarat, darurah. Tak ada, misalnya, tak ada dalam keadaan kita mikir nak selamatkan manusia gunakan ini, kita kata, teruskan. Kerana darurah tu bihul mahdurah. Ha. Tapi kalau ada asal pun keperluan, kepilihan, kita cari yang alternatif yang sahih. Wallahu ta'ala. Kita sampai ke hadis ke 238 eh? Dah habis eh? 638. Dan 639 sekarang. Belum habis ya, belum habis lagi. Mari kita berhenti tadi. Tafsir pun start lagi. Belum. Oh, dah masuk macam-macam. Subhanallah. Kita balik semula insya-Allah. Kita balik semula insya-Allah pada 638. Naam. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Kalau tempat boleh tak diganti dengan tayar umum? Tak boleh. Kalau tempat umum tak boleh dihadang ke? Cuba carilah, pasal ada semua tempat umum, ada yang semua perempuan. Umum perempuan tak kisahlah. Buka pada wanita yang bukan. Carilah. Dia air ni kita kata tak boleh dipindahkan melainkan setelah darurah ni. Tapi kalau tempat ni sama juga seperti orang yang berkemampuan untuk cari tempat yang boleh dia buka aurat ni itu di depan misalnya wanita, hatta di depan wanita sekalipun tak ada masalah, daripada dia terus bertayamum. Kita kata lepas exhausted dari semua cara-cara, mereka baru kita pergi bertayamum. Itu dasar dia. Cari tempat dulu. Allah Ta'ala. Sebentar. Okay. Saya kasih wajib. Saya nak minta awak bikin homework. Berkenaan bilakah safar dibenarkan? Apa kasar dibenarkan? Homework. Bilakah kasar dibenarkan? Saya kasih awak boleh tengok pada islamway.com. Boleh tengok kepada Islam question and answers. Boleh tengok kepada apa jamak fiqhi dan sebagainya. Boleh tengok. Awak cari maklumat dengan berbalik kepada pandangan ulama-ulama. Subuh salam pun boleh kalau nak tadi. Boleh. Syarah Muslim, syarahnya dapat lihat semua awak baca. Homeworknya untuk semua yang nak bincang. Kerana kalau awak tak ada homework tersebut, awak cari dengan satu bahagian. Saya cakap pun nanti awak kenapa tapi boleh buat sebagainya. Jadi tak mau. Kita yakin. Jadi buat sesuatu biar ke atas keyakinan, dan setelah keyakinan baru kita berpegang terus selama-lamanya. Siapa nak berkhilaf lepas tu dah tak ada orang nak boleh, kita tak akan berganjak. Kita tak berganjak bukan nak gaduh. Bila tak berganjak, mana kita tak berganjak dengan pendapat kita. Dan yang tentang ijtihad yang dia buat, kita katakan kalau dia sedia untuk bernikash, berdebat atau berbincangan, bermunazarah, kita boleh lakukan. Tapi kalau tidak, kita masih berpegang kepada pendapat yang kita rasa benar. Wallahu ta'ala. Okey, kita ada akhi Nasir kita, admin kita, kirim salam kepada semua, saya dan semua. Boleh minta kita semua doakan beliau supaya dapat cepat sembuh dan boleh mula tugas seperti biasa. InsyaAllah kita doakan Allah Ta'ala berikan syifa'an ajilan lahu. Allahumma syfihi lahu wa syfi mardal muslimin. Innahu syafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.